orang yang sedang halangan boleh tidak hadir majelis di dalam masjid? Adakah batasan dalam dan luarnya masjid? Seorang yang dalam keadaan haid, haid, kalau masuk masjid, haid yang masih deras, haid yang masih keluar. Bagi seorang wanita dalam keadaan haid, maka di sini kebanyakan ulama, jumhur ulama dari madhab empat, dan itu yang kita ambil dari madhab Imam Abu Hanifah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, madhab Syafi'i, madhab Malik, dan madhab Hambali, semuanya bersepakat bahwasanya seorang wanita dalam keadaan haid tidak diperkenankan masuk masjid. Bukan masuk masjid, tidak diperkenankan diam di dalam masjid. Kalau sekedar masuk melewati murur, enggak apa-apa. Misalnya pak anaknya lari ke dalam lalu diambil, atau di luar dikejar orang lalu masuk ke dalam, atau karena dia seorang perempuan yang suka melayani sesuatu yang ada di dalam masjid, dia masuk ngambil barang boleh. Yang enggak boleh al-muktu, tinggal diam di dalam masjid. Itu yang kami ambil karena itu adalah pendapat empat madhab. Ada nanti pendapat yang kami hanya sekedar memaparkan saja, tapi kami tidak mengambilnya, dan kami pun juga tidak menyuruh mengambilnya. Ada di dalam madhab Imam Syafi'i, lemah Syafi'i kata begitu, pendapat yang dinukil katanya dari Imam Muzani, dan itu juga pendapat Imam Daud Adz-Dzahiri, Ibnu Hazm, riwayat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mereka mengatakan bahasanya boleh asalkan rapat, rapi, bersih, jangan sampai ada perceceran. Akan tapi itu pendapat adalah lemah, maka kita pinggirkan saja pendapat itu, kita singkir-pinggirkan, kita gunakan yang muktamad. Inilah makanya kita masih tetap sampai hari ini ikut pendapat yang muktamad. Pendapat orang banyak mengatakan tidak mendesak ibu, kalau ibu dalam keadaan haid duduk di luar sambil cari angin enak di sana, sambil makan apa sana, sambil beli-beli sana, biar tukang itu hawa yang jualan di luar biar laku. Enggak usah memaksain harus masuk ke dalam masjid. Inilah apa yang bisa kami ketahui. Dan memang ulama mutaakhirin sudah mulai membahas-membahas, ingin menonjolkan pendapat yang mengatakan boleh. Itu urusan mereka. Tapi Anda urusan dengan kami, kami hanya menyampaikan semacam ini. Ilmu adalah amanat. Jangan disuruh kami menyatakan sesuatu yang kami tidak sampai ke dalamnya. Jadi menurut jumhur ulama empat madhab, tidak diperkenankan hurum al-muk, haram al-muksu, diam di dalam masjid. Tapi kalau lewat boleh. Wallahu a'lam bis-shawab.